ke Bukit Sion. Ku jalani bersama-sama, ku mendaki ke Bukit Sion. Ku jalani bergandeng. Bersama-sama, haleluya, oh haleluya, ku jalani bergandeng tangan. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama. Ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bergandeng. Bersama-sama.